Berkata penulis, contoh keempat, Ahlus Sunnah pertengahan dalam hal nama-nama iman dan agama antara golongan Haruriyah dan Mu'tazilah, serta antara kaum Murji'ah dan Jahmiyah. Haruriyah, yaitu salah satu muslimin, masih tetap disebut mukmin karena imannya, hanya saja dia itu fasik karena perbuatan dosa besarnya. Atau dikatakan, dia itu mukmin yang kurang imannya, sedang urusannya di akhirat apabila belum bertobat adalah terserah Allah. Jika Allah Ta'ala menghendaki, akan disiksanya sesuai dengan keadilannya, dan jika dia menghendaki, akan diampuninya sesuai dengan sifat kasihnya. Yang kelima, Ahlus Sunnah pertengahan antara golongan Rafidhah dan Khawarij dalam masalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rafidhah adalah aliran sesat. Mereka bersikap berlebih-lebihan terhadap Ali dan Ahlul Bait, serta mereka menyatakan permusuhan terhadap sebagian besar sahabat, khususnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Khawarij adalah aliran yang sesat. Mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah serta para pendukung keduanya. Mereka, yaitu Khawarij, disebut demikian karena menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali setelah peristiwa Siffin. Prinsip Khawarij yang paling mendasar ada tiga, yang mereka telah menyimpang, sesat, dan menyesatkan kaum muslimin. Yang pertama, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, dan dua hakim radhiyallahu anhum. Dua, wajib keluar atau berontak dari penguasa yang zalim. Dan tiga, pelaku dosa besar adalah kafir dan di akhirat kekal dalam neraka. Sedangkan Ahlus Sunnah, mereka mencintai seluruh sahabat, menempatkan mereka pada kedudukan yang sesuai tanpa hulu dan tanpa menyia-nyiakan. Yang keenam, Ahlus Sunnah pertengahan antara Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka dari mutakallimin atau ahli kalam seperti Qullabiyah, Al-Ash'ariyah, Al-Maturidiyah dan selainnya dalam perkara manqul yaitu dalil-dalil syar'i dan ma'qul yaitu dalil-dalil akal. Mu'tazilah dan yang sepaham dengan mereka yang berlebih-lebihan dalam menyanjung akal, mereka lebih mendahulukan akal daripada naql yaitu nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka menjadikan dalil naqli hanya sebagai kabar dan tidak memberikan faedah, sedangkan akal dapat memberikan faedah. Dengan hal ini mereka telah menolak perkara akidah yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' Salaf berupa adanya azab kubur, syafaat, dan selainnya, serta mereka menafikan atau meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala. As'ariyah berlebihan dalam menetapkan nas-nas syar'i, sehingga mereka menafikan adanya sebab-sebab serta hikmah-hikmah yang menjadi tempat bergantung hukum-hukum dan syariat-syariat agamanya. Mereka mengatakan, sesungguhnya kita diberikan perintah dan larangan karena kehendak Allah semata, tanpa ada sebab dan hikmah tertentu. Sedang Ahlus Sunnah mereka tidak menerima nas-nas kecuali yang sahih sanadnya dan benar kandungan dalilnya. Tidak pula menerima dalil akal kecuali yang benar dasarnya dan tidak bertentangan dengan kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' salafus salih. Ada ekstrem kanan namanya Khawarij. Itu juga disebut Haruriyah. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang wanita yang bertanya, kenapa kok perempuan disuruh untuk mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Kepada siapa? Wanita itu bertanya kepada Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, Haruriyah dan anti, apa kamu wanita Khawarij? Khawarij ini meyakini bahwa orang yang melakukan dosa besar maka kafir, di akhirat dia kekal dalam neraka. Ini sebenarnya kurang lebih seperti yang poin nomor 3. Sehingga kalau seandainya keyakinannya adalah setiap orang yang berdosa besar adalah kafir, maka tak seorang muslim pun di antara kita, semuanya kafir. Karena setiap dari kita pasti pernah berbuat dosa, dan sebagian yang kita lakukan adalah dosa besar. Berbeda dengan Mu'tazilah. Oh, jadi saya cerita sedikit. Tahun 2008 saya duduk di sebuah majelis. Sebagian itu mungkin pernah dengar cerita ini. Saya duduk di majelis yang diisi oleh seorang ustaz di Balikpapan. Di sesi tanya jawab, ada seorang bapak-bapak yang duduk di kanan saya, dia bertanya, "Ustaz, istri sama anak perempuan saya itu enggak pakai jilbab. Sudah saya suruh, tapi mereka enggak mau. Terus saya gimana?" Ustaz itu mengatakan, "Kalau gitu bapak kafir." Ya. Dikarenakan tidak melakukan syariat Islam, yaitu berhijab. Sedikit geram gemetar. Akhirnya saya, sesudah bapak itu menjawab, si ustaz yang menjawab, kemudian saya nambahin, "Ustaz boleh nambahin ya. Bapak ini tadi bilang saya suruh tapi mereka gak mau, kok bapak yang kafir?" Ya. Intinya terjadi pembicaraan panjang, jadinya dialog antara ustaz tersebut dengan saya di majelisnya ustaz itu. Karena label kafir yang ditujukan kepada bapaknya itu tidak tepat. Yang pertama kan dia bilang dia nyuruh istri anaknya. Berarti minimal yang kafir bukan bapaknya, tapi istri anaknya. Kesalahan yang kedua adalah orang yang berdosa besar, seperti membuka auratnya ketika keluar dari rumahnya, itu tidaklah bermakna dia kafir. Ya. Tetapi mengurangi imannya. Nah. Ada lagi ekstrem kiri namanya Mu'tazilah. Adapun Mu'tazilah ini meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu posisinya disebut dengan manzilatun baina manzilatain. Dia berada di antara dua kedudukan. Mukmin tidak, kafir juga tidak. Tapi nanti ujung-ujungnya kalau tidak bertobat maka tempatnya kekal di neraka juga. Sedangkan Ahlu Sunnah mereka berada di tengah-tengah. Mereka mengatakan bahwa iman itu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan bertambah apabila orang mukmin melakukan ketaatan. Dan semakin banyak dia mengerjakan kemaksiatan maka semakin kurang imannya. Tidaklah dikatakan kafir. Seperti kita misalnya, anggaplah kita tidak ada uzur, kemudian kita melanjutkan tidur padahal kita dengar azan, entah subuh, entah asar. Kemudian sudah hampir habis baru kita beranjak meninggalkan tempat tidur, maka kita berdosa. Tapi apakah kafir? Kalau kafir berarti enggak ada gunanya salat subuhnya. Begitu juga misalnya dengar azan asar, tapi kita lanjut tidur siang jam 5 kita baru bangun, maka kita berdosa. Ya, karena mendengar panggilan azan bukan ketiduran, bukan terlelap, tetapi betul-betul mendengar, tapi kita tidak mau mendatanginya. Nabi SAW mengatakan, kami akan datangi orang-orang, kami ingin sekali apabila didirikan iqamat, kemudian ada yang menggantikan posisi saya sebagai imam, lalu saya berjalan ke rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang tidak mau ke masjid, lalu kami bakar rumahnya. Kalau kita lakukan ini, maka kita berdosa. Tapi apakah kafir? Jawabannya tidak. Ahlu Sunnah berada di pertengahan antara ekstrem kanan yang namanya Rafidah dan ekstrem kiri yang namanya Khawarij. Rafidah itu berlebih-lebihan atau ghulu kepada Ali bin Abi Thalib dan jafa kepada Abu Bakar dan Umar. Di dalam keyakinan Rafidah yang merupakan aliran sesat, kita di Indonesia sering menamakannya Syiah. Sebenarnya kan Syiah itu macam-macam. Nah, tapi karena yang paling sering kita dengar itu adalah tentang Rafidah, sehingga jadilah Rafidah itu kita sering sebut dengan nama Syiah. Sebagaimana cerita dan antum akan sering bilang itu Soden, gitu kan? Hondanya apa? Yamaha. Padahal Honda ya Honda, Yamaha ya Yamaha, gitu. Itu enggak. Beli ikan apa, Pak? Ikan tempe. Padahal ikan ini ikan tempe. Ikan ayamnya kan. Kenapa itu yang disebut? Karena paling identik lauk itu ikan. Paling identik pasta gigi itu episode. Kalau air minum itu adalah aqua. Padahal macam-macam bentuknya. Nah, Syiah itu bentuknya macam-macam, tapi kita lebih sering ngomong Syiah, padahal yang dimaksud adalah Rafidhah. Nah, aliran Syiah Rafidhah ini merupakan aliran sesat, dan para ulama mengkafirkan mereka dikarenakan mereka ghulu terhadap Ali, ghulu terhadap Ahlul Bait. Bahkan ada yang lebih ghulu lagi, namanya Syiah Nusairiyah. Itu keyakinannya presidennya Suriah. Siapa namanya? Bashar Assad. Ya, Syiah Nusairiyah itu memiliki keyakinan bahwa Tuhan mereka bukan Allah, tapi Ali. Kalau Rafidhah Tuhannya Allah, cuman Ali ini adalah yang paling berhak untuk menggantikan Nabi. Ya, bahkan sebagian yang lebih ekstrim lagi mengatakan Jibril itu salah bawa. Dia kira Muhammad itu Ali. Jadilah yang jadi Nabi siapa? Muhammad. Padahal harusnya yang dimaksud adalah Ali. Makanya saya bilang Syiah macam-macam. Ya. Tuhannya adalah Ali kalau misalnya. Sehingga kalau ada guntur di langit itu namanya itu Ali lagi batuk. Tuhan lagi batuk. Itu bunyi guntur. Dan mereka mengkafirkan sebagian sahabat Nabi, sebagian besar. Di antaranya adalah Abu Bakar dan Umar. Makanya ada sebagian Syiah yang kalau dia tahiyat jarinya itu enggak satu, tapi dua. Ada juga yang kalau sebelum salam dia memukul pahanya dua kali. Itu mereka namakan dengan doa salamai Quraisy. Doa laknat untuk dua berhala Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar. Khawarij beda lagi. Kalau Khawarij, maka mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah beserta seluruh para pendukungnya. Mereka mengkafirkan Ali, Uthman, kemudian mewajibkan untuk memberontak kepada penguasa yang zalim. Dan mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir dan kekal di neraka. Sedangkan di dalam keyakinan al-sunnah wal-jamaah, maka mereka berada di tengah-tengah. Di mana apabila ada nas, Al-Quran dan sunnah yang sahih, maka mereka meyakini tidak mungkin bertentangan dengan akal. Tapi seandainya akalnya mengatakan bertentangan, maka mereka akan dahulukan yang mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini pernah kita bahas di beberapa bab yang lalu, ketika kita berbicara soal akal. Waktu itu ada stressing, saya bilang, dan kita wajib untuk menerima Al-Quran dan Sunnah meskipun bertentangan dengan akal. Ingat waktu kita berwudu, kemudian kita mau sholat, ternyata buang angin, kita wudu lagi atau tidak? Wudu lagi. Yang kita basuh wajah atau dubur? Wajah. Padahal yang bikin batal yang mana? Dubur. Kenapa kau tidak cuci dubur saja? Waktu mengusap khuf, mengusap kaos kaki atau sepatu waktu mau wudu dengan beberapa syarat. Itu yang diusap bagian alasnya atau punggung kakinya? Punggung kaki. Kenapa kau enggak alasnya, padahal yang kotor adalah alasnya? Wallahu a'lam bishawab. Sekarang ghulu yang kedua, yaitu ghulu dalam ibadah. Poin B, ghulu dalam ibadah. Yang dimaksud di sini adalah ghulu juz'i amali, yaitu segala apa yang terkait dengan satu bagian atau lebih dari satu bagian syariat Islam. Sedang yang dimaksud amali adalah segala apa yang terkait dengan masalah amaliyah atau perbuatan yang terbatas pada perbuatan, baik perkataan lisan maupun perbuatan anggota badan. Sedang amalan yang dimaksud di sini adalah segala apa yang terkait dengan perbuatan saja, bukan hasil dari keyakinan yang rusak. Adapun amalan yang berasal dari keyakinan yang rusak, maka ia termasuk ghulu dalam akidah. Berikut contohnya. Pertama, orang yang melakukan sholat malam semalam suntuk, maka ia termasuk orang yang ghulu dalam amalannya. Kedua, seseorang yang menjauhi masjid kaum muslimin karena memandangnya sebagai masjid teror, maka ini adalah ghulu i'tiqadi, yaitu ghulu dalam akidah. Sesungguhnya agama Islam dibangun di atas kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak mengutus aku untuk menyulitkan, akan tetapi Allah mengutus aku untuk mengajarkan dan memudahkan. Beberapa gambaran wudu dalam ibadah, termasuk wudu dalam ibadah ialah memanjangkan bacaan salat ketika mengimami salat, sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegur seorang sahabat yang memanjangkan bacaan sholat berjamaah sehingga makmum tidak merasa nyaman dan gelisah. Maka hal itu pun diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun marah lantas bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lari-lari. Siapa saja di antara kalian mengimami orang lain, hendaklah ia meninggalkan sholatnya tidak terlalu lama, karena di belakangnya ada orang tua, orang-orang yang lemah dan orang yang mempunyai keperluan." Pernah suatu ketika tiga orang sahabat radhiyallahu anhum datang bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peribadahan beliau. Saya saja yang baca lagi. Ghulu model kedua, ada ghulu dalam ibadah, yaitu dalam perbuatan anggota badan. Ghulu kemarin artinya apa? Berlebih-lebih. Lawannya apa? Jafa. Ada yang namanya ifrat, ada yang namanya tafsir. Itu bahasa lainnya. Ada yang berlebih-lebihan, ada yang terlalu meremehkan. Di sini disebutkan ghulu dalam ibadah, maksudnya adalah ghulu yang terkait dengan perbuatan saja, bukan terkait dengan akidah atau keyakinan. Bila keyakinan, maka ini ghulunya pada yang pertama tadi, ghulu akidah. Nah, perhatikan jemaah, enggak usah membaca. Contoh dari ghulu ibadah di sini disebutkan, ada orang yang ingin melakukan sholat malam semalam suntuk. Nanti kita bacakan di hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagian belakang. Atau saya baca sekarang aja. Ada tiga orang sahabat Nabi. Coba buka halaman 246. Atau 249 paling bawah. 249 paling bawah. Pernah suatu ketika tiga orang sahabat Nabi. Tiga orang ini, tulis nama ini. Tiga orang ini adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Uthman bin Maz'un, Maz'un. Bukan Uthman bin Affan, Uthman yang lain. Dan yang satu lagi adalah Abdullah bin Amr Ibnu al-As. Abdullah bin Amr bin As. Tiga-tiganya ini datang kepada istri Nabi lalu bertanya bagaimana ibadahnya Nabi di rumah. Istrinya cerita, Nabi itu begini dan begitu. Ada main-main juga. Sehingga tiga orang sahabat ini berkata, "Wah, ternyata gitu aja ibadahnya Nabi dalam rumah. Kita kirain tuh hebat versi mereka. Karena Nabi kok masih ada lari-lari sama istri-istrinya. Lari-larian, canda-bercanda. Kirain di rumah itu ibadah aja kerjanya sebagai Nabi." Maka satu dari mereka mengatakan, "Ya itu kan Nabi. Kalau kita kan beda. Kalau Nabi itu sudah diampuni dosanya yang telah lalu, yang sekarang, yang akan datang. Kalau kita kan tidak. Makanya Nabi lari-lari ya enggak apa-apa. Kalau kita enggak usah lari-lari." Maka yang satu mengatakan, "Kalau gitu kita harus bikin ibadah yang Nabi enggak kerjakan. Jadi kita kalaupun enggak sampai levelnya Nabi, kita minimal dekat-dekat gitu. Nanti biar di surga pun tempatnya dekat-dekat. Kita cari ibadah yang enggak dikerjakan Nabi." Maka yang satu mengatakan, "Mulai hari ini aku akan puasa, enggak akan pernah buka." Yang satu mengatakan, "Kalau gitu aku akan sholat malam dan enggak akan tidur." Dan yang satu lagi mengatakan, "Aku akan bujang. menjomblo, gak akan menikah. Nah, perkataan mereka ini didengar istrinya Nabi. Nabi pulang, istrinya lapor kepada Nabi. Tadi tiga orang, si Ali, Utsman bin Affan, Abdullah bin Amr bin As, mereka datang ke sini bercerita. Kami ceritakan tentang ibadah Anda di rumah. Lalu mereka mengatakan mau sholat malam gak akan tidur, mau puasa gak akan buka, dan gak akan menikahi wanita. Nabi kemudian bertemu lagi dengan ketiganya. Maka Nabi SAW mengatakan, antumul ladzina qultum hakadha kadza wa kadza. Kalian kan yang mengatakan bahwa kalian akan melakukan anu, anu, dan anu. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, demi Allah sesungguhnya aku lebih bertakwa daripada kalian. Tetapi aku ini sholat malam tapi juga tidur, puasa dan berbuka, dan aku menikahi para wanita. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, di antara contoh ghulu dalam ibadah, adanya orang yang sholat malam tapi tidak mau tidur. Contoh kedua, nggak ada di sini, harusnya langsung saja tadi disebut. Kira-kira contoh keduanya apa? Puasa tidak mau buka, itu termasuk ghulu dalam ibadah. Contoh yang lain di sini disebutkan, seseorang menjauhi masjid kaum muslimin karena memandangnya sebagai masjid dirar. Tetapi wallahu alam, kalau zaman sekarang kayaknya enggak ada. Yang ada adalah yang versi lainnya, gitu. Yaitu menjauhi masjid kaum muslimin dikarenakan beda ormas. Nah, itu ada. Ya toh, enggak? Jangan ke situ. Itu imamnya enggak kunut. Kalau kita kan ormasnya anu, kunut. Jangan, kalau di situ 23, kalau kita kan 11. Perbedaannya adalah karena kan beda ormas. Kalau versi kita yang zaman sekarang beda lagi. Ayo istiqomah, di sana imamnya lebih bagus suaranya. Jadi hulu dalam suara. Ya toh, enggak? Kalau zaman sekarang ada lagi ghulu dalam nada, dalam Al-Quran. Jadi ngajinya berlagu tapi tajwidnya gak pas. Kalau lagu dan tajwidnya pas ya gak apa-apa. Tetapi kalau memaksakan sebuah lagu ingin niru Ustaz Mubli, cie-cie. Kemudian dipaksakan tapi tajwidnya enggak pas. Maka ini termasuk ghulu, berlebih-lebihan dalam nada Al-Qur'an. Ada lagi di sini ghulu dengan cara memanjangkan bacaan salat ketika imam. Sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman berapa? Di tempat antum halaman 249. Betulkah? Ya. Kalau di tempat saya 246 paling atas. Beliau menegur seorang sahabat yang memanjangkan bacaan sholat berjamaah sehingga makmumnya tidak merasa nyaman dan gelisah. Sahabat ini tulis namanya. Siapa yang tahu namanya? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz pernah diketahui mengimami sholat maghrib atau isya membaca surat Al-Baqarah. Bukan alif lam mim, Allahu Akbar, bukan itu ya. Atau sekedar ayat kursi, bukan. Al-Baqarah utuh. Maka orang yang di belakangnya gelisah, akhirnya dia mundur dari barisan, melanjutkan sholatnya tanpa dibatalkan. Ibaratnya baru rakaat 2 dia sudah gelisah. Ya Allah, panjangnya aku ini kan ada keperluan. Akhirnya dia mundur belakang terus sholat sendiri. Nah, yang di belakang ngelihat laki-laki itu. Kemudian yang melihat mengadu kepada Mu'adz. Wahai Mu'adz, tadi ada orang mundur. Engkau baca mungkin terlalu lama, jadi dia tidak sanggup. Akhirnya dia mundur sholat sendiri. Maka Mu'adz bilang itu munafik. Gitu ya. orang yang apa ini, yang mundur itu dengar kata-katanya Mu'ad. Mungkin ada yang nyampaikan kan, Mu'ad, kau bilang dia munafik, dia enggak terima loh. Akhirnya laki-laki yang dituduh munafik itu ke tempatnya Nabi mengadu. Ya Rasulullah, Mu'ad mengatakan aku munafik gara-gara aku mundur dari belakang shofnya. Aku mundur karena dia baca Al-Baqarah. Ya. Apa yang lakukan Nabi? Panggil Mu'ad, Mu'adnya yang dipanggil. Lalu Nabi SAW mengatakan ini, ya ayyuhan nas, inna minkum munafirin. Wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lari. Fa'ayyukum amman nasa falyujiz. Siapapun di antara kalian yang menjadi imam bagi orang-orang, maka hendaklah ringkas. Fa'inna min warai al-kabira wa'd-da'ifa wa'd-al-hajah. Mungkin di antara barisan para makmumnya ada orang yang sudah tua, ada orang yang lemah, dan ada orang yang memiliki keperluan. Yang dimarahi siapa ini? Mu'adz atau yang mundur? Mu'adz. Saya tambahkan faedah di sini. Sebenarnya saya enggak pengen keluar dari materi, tapi bagus kalau dibahas sedikit. Ini menunjukkan juga bahwa kalau kita tidak tahan atau tidak apa namanya klik sama imamnya, maka boleh mundur dan tidak usah dibatalkan. Misal imamnya Al-Fatihahnya acakadun, makhrajul hurufnya amburadun, dan dia sholat begitu cepat, dan antum meyakini bahwa sholat imam ini tidak tumanina, maka antum mundur dari belakangnya dan melanjutkan sholat sendiri. Tapi bila itu terjadi di masjid umum, maka saran saya jangan lakukan. Ya. Karena nanti kalau dilakukan di masjid umum, mungkin antum akan dicibir orang. Paham gak maksudnya? Contoh yang lain misalnya, ketika di sebelah antum ada orang yang mulutnya masya Allah, afwan, innalillah. Misalnya dia nguap, baru itu baunya bau tidur, ya. Terus dia nguap terus, nanti sudah, udah gitu kan? Atau dia baru saja merokok, amin, atau cium bau rokok, maka antum boleh mundur, tapi jangan dibatalkan, antum geser ke tempat yang lain, geser ke tempat yang lain, kemudian masuk lagi tempatnya. Nanti yang ngerokok ini kan geser tempatnya. Nanti orang ini kesana lagi, nanti kesini lagi, kesana lagi. Tukar jadi. Baik. Sekarang hulu yang ketiga, yaitu hulu dalam muamalah. Yang ketiga, hulu dalam muamalah, yaitu dengan bersikap keras dalam mengharamkan segala sesuatu. Dan yang menjadi lawan sikap keras ini adalah sikap menggampangkan, seperti perkataan seseorang yang menghalalkan segala sesuatu yang dapat mengembangkan harta dan ekonomi, hingga menghalalkan riba, penipuan, dan selain itu. Sedangkan yang pertengahan, ialah muamalah yang dibangun di atas sikap adil, adalah halal, yaitu setiap muamalah yang sesuai dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, hulu dalam adat istiadat, yaitu bersikap keras dalam berpegang dengan adat istiadat nenek moyang dan tidak mau mengubahnya kepada yang lebih baik. Hulu yang ketiga adalah hulu dalam muamalah. Ya, ekstrem yang satu adalah yang semua-semua haram. Sedangkan ekstrem yang satu lagi tidak ada yang haram, semuanya halal. Sampai riba pun halal. Misalnya mengatakan mengutangi orang lebih lalu meminta kelebihan, itu tidak apa-apa kalau ikhlas. Ya. Semua juga riba. Pasti landasannya apa? Ikhlas. Ya tidak? Antum kalau ke bank, ngutang di bank, kita bilang itu haram karena itu riba, jawabannya apa? Ya kan tidak apa-apa karena ikhlas. Ya. Jadi sebagian orang ada yang hal-hal yang sebenarnya tidak haram pun jadi haram. Sedangkan sebagian yang lain, ya, yang sebenarnya haram dihalalkan. Nah, adapun ahlu sunnah, maka mereka berada di tengah-tengah. Apa yang memang haram, ya haram, dikatakan haram. apa yang halal maka halal. Kalau contohnya yang semuanya haram, KFC haram, soalnya punya Amerika. Danone haram, apapun produk Danone haram, punya Yahudi. McD haram, soalnya punyanya orang kafir. Pizza Hut haram, tashabbuh bil kufar. Makan pizza itu apa? Tashabbuh. Ini sebagian orang yang ekstrim, sehingga yang sebenarnya halal berubah menjadi haram. Guru yang terakhir adalah guru dalam adat istiadat, yaitu yang keras terhadap adat. Sedangkan ahlu sunnah maka membaginya, coba ditulis, guru dalam adat istiadat ini. Adat istiadat dalam Islam, adat istiadat dalam Islam bila bertentangan maka wajib ditinggalkan. Maka wajib ditinggalkan. Misalnya adat koteka. Atau koteka. Atau adat Papua, jangan dibawa ke Balikpapan. Selain mengerikan, ya syar'i. Contoh adat yang lain, orang Jawa ada adat-adat tertentu kalau pernikahan. Anggaplah misalnya ada adat kalau mau menikah, maka si laki-laki dan perempuannya sehari sebelum akad dimandikan bersama. Ada juga yang apabila sudah hamil 7 bulan maka dimandikan juga. Bisa dilihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Maka ini adalah adat-adat istiadat yang bertentangan dengan syariat. Yang kedua, bila tidak bertentangan, bila tidak bertentangan, maka tidak mengapa dengan tetap memperhatikan batasan syar'i. Bila tidak bertentangan apa? Kalau tidak bertentangan dia apa kan? Tidak mengapa dilakukan. Yang penting apa? Tetap memperhatikan batasan-batasan syar'i. Misal kita punya adat istiadat mencium tangan kepada orang yang lebih tua. Mencium orang tua, tangannya orang tua ketika hendak pergi bekerja atau pergi sekolah, maka ini boleh. Dia bukan tuntunan Islam secara khusus, tetapi dia merupakan buah dari adat istiadat kita. Kita lakukan tidak mengapa, tapi tentunya dengan batasan syar'i. Misal, salaman sama orang tua, tapi orang tua yang mana? Orang tua yang mahram, orang tua kandung, kemudian misalnya istrinya, bapak. Atau contoh yang lain misalnya suaminya mama yang sudah mamanya tentu sudah digauli. Kemudian contoh yang lain misalnya tante, om, kakek, nenek. Adapun kakak sepupu yang lebih tua tidak boleh. Sepupu mahram bukan? Halo? Sepupu mahram bukan? Kan kadang-kadang gini, bapak kita anak paling kecil. Dan sepupu kita adalah anak dari anak yang lebih tua dari bapak kita. Bapak saya itu anak paling kecil dari semua bersaudaranya. Sehingga sebagian dari anaknya, anak pertamanya nenek saya lebih tua dari bapak saya. Paham ini? Nah, saya dengan anaknya, anaknya kakaknya bapak kan sepupu. Mahram bukan? Bukan. Tapi kalau orang Bugis kan semuanya kakak. Aku ini ke kamu. Kamu pikir aku siapa kan? Gini aja kak. Begini kak. Apa tangannya ini diambil? Aurah ini kakakmu, kamu kecil dulu aku yang gendong, katanya. Iya, tapi kita enggak mahram. Apa itu enggak mahram? Kita enggak boleh menikah. Siapa juga yang menikah sama kamu? Ya, seperti ini Ilham. Mamanya dia sepupu saya. Saya kecil, mamanya dia yang gendong saya. Ya. Saya besar sama dia. Di SMA, saya SD kecil. Lama-lama besar ketemu adik-adik ya. Mau dicium, oh jangan. Sempat satu kali kebablasan, dicium, oh dipeluk. Tahun depan awas. Maksudnya pas lebaran kan. Kalau lebaran kan sepupu gitu kan. Antum kalau sama sepupu antum kalau lebaran kan begitu ya. Di jabat tangan atau terima gak ya gitu kan. Ya ngaku aja. Ya kan. Gak boleh ya hukumnya haram. Nanti pas lebaran kira-kira 29 hari lagi, 28 hari lagi. Kalau disalami, antum harus begini. Kalau dia bukan mahram. Sehatkah, alhamdulillahkah, apa kabarnya? Tapi jangan diraih tangannya. Tapi jangan juga gini. Atau lari ngunci di kamar. Mana si Wildan? Ada di kamar. Kenapa kita sepupunya datang, dia mau keluar? Iya, sepupunya cewek semua. Katanya dia gak mahram. Temu kita, tapi tetap begini. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Terus kunci di kamar. Oh, saya sempat sama tante itu lari-larian. Tante itu maksudnya istrinya om. Kan gak mahram toh. Kita punya om kandung, dia punya istri. Mahram kita bukan? Bukan. Mana si Fitra? Saya dipanggil itu. Mana Fitra? Mana itu dia? Saya lari-larian. Tante itu ke ruang tamu, saya ke belakang. Tante itu ke belakang, saya ke ruang tamu. Lari itu putar-putar. Pas sudah mau pulang, dia sudah masuk mobil, baru saya muncul. Cil, assalamualaikum Cil. Sehat-sehat Cil. Ya, assalamualaikum. Nah, memang kita tidak bertentangan kalau kita mencium tangan misalnya orang yang tua. Tapi harus tetap ada batas yang syar'i. Jangan semuanya karena adat istiadat. Aku kan kakakmu, aku kan sepupumu. Khususnya yang suku saya, suku orang Bugis itu kan, biar ipar pun kakak. Kakak kandung kita nikah sama perempuan. Ini kakak juga, tapi tidak diperhatikan dia mahram atau bukan. Saya dikasih. Ahlu sunnah itu pertengahan antara apa tadi? Khawarij dengan Mu'tazilah. Ahlu sunnah itu meyakini bahwasanya orang mukmin dia akan bertambah imannya bila dia melakukan ketaatan, berkurang imannya apabila dia melakukan kemaksiatan. Tidak seperti Khawarij yang mengkafirkan gara-gara maksiat, tidak pula seperti Mu'tazilah yang mengatakan orang yang berdosa itu muslim tidak, kafir pun tidak. Ahlu sunnah itu memiliki keyakinan bahwa seluruh para sahabat Nabi, ya, mereka adalah orang-orang yang adil, tempat mereka di surga, dan tidak ghulu terhadap salah satu dari mereka. Tidak seperti Rafidah yang mereka sangat menuhankan Ali, berlebih-lebihan terhadap Ali. Tidak pula seperti Khawarij yang malah mengkafirkan Ali. Al-Sunnah itu berada di pertengahan dalam masalah akal. Mereka meyakini apabila ada Nas, Al-Quran dan Sunnah, maka sejatinya dia tidak mungkin bertentangan dengan akal. Tetapi seandainya ada akal yang mengatakan bertentangan dengan nasnya, maka dia mengedepankan nas ketimbang akal dirinya. Ahlu sunnah itu tidak hulu dalam ibadah. Mereka puasa dan mereka buka. Mereka sholat malam dan mereka tidur. Ahlu sunnah itu sholat di belakang kaum muslimin selama imamnya tidak diketahui melakukan kekafiran atau tidaklah seorang yang dikatakan seorang musyrik, maka mereka sholat bersama mereka meskipun mereka beda ormas. Dan apabila mereka meyakini, dan apabila imam yang melakukan sesuatu yang merupakan tambahan-tambahan dalam ibadah, yaitu bid'ah yang tawfiyah di dalam sholat, selama bid'ahnya bukanlah merupakan bid'ah mukafir, maka mereka sholat di belakang para imam tersebut. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka tengah-tengah dalam masalah mu'amalah. Apa yang memang halal, dihalalkan. Apa yang memang haram, maka diharamkan. Tidak semuanya halal atau semuanya haram. Ahlus Sunnah itu pertengahan dalam masalah ibadah, dalam masalah adat. Apabila ada adat istiadat dan itu bertentangan dengan syariat, maka mereka tinggalkan. Tapi apabila ada adat istiadat dan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka mereka bolehkan selama memperhatikan batasan-batasan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pertanyaan langsung muncul. Bagaimana adab bersalaman sesuai sunnah? Bolehkah cium tangan orang yang dihormati? Adab yang bersalaman yang sesuai sunnah adalah salaman kanan dengan kanan tentunya, dilakukan manakala bertemu. Dan apabila pulang dari safar atau lama tak bertemu, selain bersalaman disunahkan sambil mengucapkan salam, dan tidak mengapa apabila berpelukan. Yang baru pulang dari safar atau yang sudah lama tidak bertemu. Mencium tangan orang yang dihormati hukumnya boleh dengan batasan syariat. Bila dia adalah orang mahram, maka boleh dicium tangannya. Bila dia bukan mahram, maka tidak mencium, bahkan tidak memegangnya. Seperti kita menghormati guru atau dosen di sekolah. Tapi bukan berarti kita dengan guru kita hormati lalu kita tidak memperhatikan batasan. Kalau seandainya guru itu adalah guru yang non mahram, kita laki-laki, gurunya guru perempuan, kita anak SMA, kita sudah baligh, ya, maka tidak boleh memegang, tidak boleh bersentuhan dengan ibu gurunya, kecuali ibu gurunya adalah mamanya sendiri atau tantenya. Bagaimana cara mengqadha salat yang tertinggal dengan sengaja saat sudah baligh berusia 18 tahun? Nah, kembali kepada permasalahan orang yang meninggalkan salat secara sengaja itu tetap muslim atau kafir? Bila dia tetap muslim, berarti selama dia dari usia dia baligh sampai 18 tahun dia ganti semuanya. Bila dia muslim. Bila ternyata yang meninggalkan salat secara sengaja adalah kafir, berarti setelah dia tobat sudah yang lalu biar berlalu. Cukup perbanyak sholat-sholat sunnah saja. Ini yang dikatakan oleh guru saya Syekh Sa'ad Asyatri dalam kajian Maqasidus Syariah dulu di Bogor. Dan ini juga yang saya sampaikan di kajian saya Bayar Hutang Ibadah di Masjid As-Salamika. Dan waktu itu saya katakan pendapat yang lebih kuat adalah orang yang meninggalkan sholat secara sengaja meskipun dengan alasan dia malas, maka dia kafir. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-'ahdu bainana wa bainas syirki wal kufri as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi pembeda atau perjanjian antara kita dengan orang musyrik dan orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkannya secara sengaja maka dia kafir. Maka setelah antum usia 18 tahun sekarang sudah tobat, ya sudah. Sebagaimana para sahabat Nabi dulu yang kafir, setelah mereka masuk Islam mereka tidak diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha seluruh salatnya. Mereka tinggal sholat apa yang ada sekarang, memperbanyak puasa, memperbanyak sholat sunnah. Istri anak utang puasa Ramadan dan ada masalah mah. Jadi kalau membayar utang puasa selalu masalah di perut dan bawaannya mau muntah terus, akhirnya selalu batal dan terus berulang-ulang. Bagaimana Ustaz? Ini hutangnya utang apa? Bila utangnya utang haid yang jumlahnya misalnya 6 hari, maka dia mengusahakan untuk mengqadanya yang 6 hari itu kapan dia mampu. Bila memang ini masalahnya seperti itu, usahakan untuk diobati perutnya, obati dirinya biar lebih pulih. Kalau soal lambung, banyak-banyak minum kunyit. Kunyit itu sangat bagus buat lambung, usus. Banyak-banyak minum kunyit di parut, semoga nanti ada satu masa di mana dia bisa mengganti yang 6 hari. Tapi kalau maksudnya qadha puasanya adalah dikarenakan hamil atau menyusui, maka ada khilaf di antara para ulama. Hamil dan menyusui, ada yang mengatakan gantinya qadha dan ada yang mengatakan gantinya fidyah. Saya pribadi lebih pilih yang mengatakan qadha. Tetapi kalau seandainya wanita itu mencoba untuk mengqadha tidak bisa, maka minimal fidyah dulu. Nanti dia usahakan sedikit demi sedikit semampunya dia untuk mengganti qadha. Yang paling utama untuk wanita yang seperti ini, kan halangannya adalah sakit di mah. Maka usahakan diobati terlebih dahulu. Ustaz, manakah yang lebih utama, sholat di masjid dekat rumah tapi belum sunnah, atau masjid yang agak jauh tapi sudah sunnah? Masjid dekat rumah antum, misalnya tarawihnya Allah masyaAllah Muhammad masyaAllah, antumlah dulu yang kecil begitu ya, yang teriak-teriak. Atau setelah sholat lima waktu ada salaman keliling dan lain-lain. Itu yang dekat rumah. Yang jauh, misalnya Nasai, ya, dekat, misalnya antum tinggal di Regensi, rumah antum di dekat Mutmainnah. Ya. Ada Nasai agak jauh, tapi menerapkan sunnah. Sholat di mana antum? Jawabannya variasikan dua-duanya. Kadang di sini, kadang di sana. Jangan ke sini terus. Ya, kalau memang rumah antum dekat Mutmainnah, maka antum sholat di Mutmainnah. Alasannya begini. Sholat di belakang orang yang melakukan kebid'ahan yang dia tambahkan dalam sholat, selama bid'ahnya bukan mukaffirah, maka sholat antum di belakangnya sah. Dan bid'ah yang merupakan dosa ditanggung oleh imamnya. Nabi SAW mengatakan, fa'in aswaba falakum walahum. Fa'in aswaba falakum walahum. Wa'in akhto'a falahum. Kalau imamnya sesuai sunnah, dia benar dalam sholatnya, maka pahalanya buat kalian dan buat mereka. Tapi kalau seandainya mereka membuat kesalahan seperti kebid'ahan, qul maghdubi 'alaihim waddallin amin wa bihi waliyul amr kama qala sagira. Kan begitu yang dilakukan? Ya. Maka yang ditanggung adalah, yang menanggung adalah imamnya. Sedangkan kalian tidak. Alasan yang kedua, kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan dalam Mulakhas Al-Fiqhi, ada yang namanya hak tetangga. Beliau sebutkan ada riwayat, tidak ada sholat bagi yang tetangganya masjid kecuali di masjid yang jadi tetangganya itu. Maka kalau antum ada tetangganya Mutmainnah, ya antum sholat di sana. Ya. Tapi perlu juga divariasikan ke masjid yang lebih sunnah untuk mendapatkan pahala yang lebih sempurna. Kesimpulannya, sholat di sini atau di sana, jawabannya variasi. Ya, variasi. Jangan selalu di sini, tapi perlu juga ke sana supaya tetangga tidaklah menaruh ya, istighrab sama antum. Istighrab artinya berasa aneh. Si fulan itu aneh, rumah dekat sini, tapi sholatnya selalu di sono. Gitu. Silakan buka di Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan yang kita bahas di masjid ini setiap hari Ahad subuh. Ustaz, definisi musik yang dilarang itu seperti apa? Seperti apa? Emang seperti apa? Musik yang ada harmonisasi nada, yang ada do re mi fa sol la si do nya, yang dilakukan tidak pada waktu-waktu khusus. Karena sebagian ulama ada yang menyebutkan tanpa nada seperti gendang boleh ditabuh oleh anak-anak perempuan di hari pernikahan. Apakah nada dering pesan telepon termasuk musik yang dilarang? Bila ada harmonisasi nada, maka iya. Misalnya antum punya ringtone, ringtone-nya itu lagu. Tang-tong-tang-tong-tang-tong-tang-tong-tongnya itu adalah bukan yang satu nada. Kalau kring-kring-kring itu kan satu nada. Ya, tet-tet-tet-tet-tet-tet itu satu nada. Tapi kalau ada nadanya, apalagi lagu-lagu zaman sekarang, maka ini haram. Ada sebagian ikhwan yang kalau kita telepon dia lagu 70-an. Ya. Kalau kita telepon dia kan ada apa namanya itu? Yang NSP. Ringback tone apa NSP? Kalau kita telepon dia suaranya bukan ini. Bukan itu, tapi lagu 70-an. Sedang Pak, Assalamualaikum Pak. Ini anak dari 2 tahun lalu telepon antum sampai tahun ini lagunya ini aja. Siapa ini? Dian Piesa kah? Iya Ustaz, sudah saya unrek tapi enggak mau katanya. Sudah di unrek tapi enggak bisa di apa? Enggak bisa berganti. Ya kalau gitu datang ke graparinya, nanti diganti. sudah. Bolehkah main dengan anak tetangga? Bolehkah anak kita main dengan anak tetangga yang muslim? Insya Allah tidak masalah. Anak kita, biasanya kita tinggal di kompleks Pengin Pratama. Dekat rumah kita, kalau dia main ke lapangan, main njot-njotan kah, nanti ada temannya yang non-muslim. Bolehkah mereka sekedar main-main? Insya Allah boleh, tidak masalah. Tapi tetap perlu ada arahan. Ada arahan, misalnya anggaplah tetangga itu ngundang ulang tahun, kan? Kadang-kadang kan ada dapat kartu undangan perayaan ulang tahun anak, maka kita bilanglah ini nggak boleh dikarenakan ini perayaan mereka. Atau ketika mereka Natalan, ya. Dan kita sering beritahukan kepada mereka bahwa kita ini Muslim, kepada anak-anak kita kita bilang dia kita Muslim, sedangkan yang jadi temannya itu adalah orang kafir. Orang apa? Kafir. Ya. Nanti mungkin anak kita akan tanya, kamu kafir kah? Apa itu? Kata mamaku, kamu kafir. Nanti anaknya tanya ke orang tuanya, mama, kita ini kafir kah? Siapa yang bilang kamu? Itulah mamanya, katanya kita ini kafir. Oh, memang sih. Ya, sama dengan ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya membuka warung saat Ramadan? Saat Ramadan. Jawabannya boleh, tapi tidak boleh seluas-luasnya. Karena ada sebagian orang yang memang tidak wajib puasa. Di bulan Ramadan ada nggak yang nggak wajib puasa? Ada. Misalnya wanita haid. Bahkan kalau mereka nekat puasa, maka malah dapat dosa. Nah, kita punya warung, kita buka secara terbatas. Dia datang, maka kita tanya dulu, mampu Pak, kami menjual hanya kepada yang tidak puasa saja. Ibu kenapa? Oh saya haid Mbak. Oh ya silakan. Kalau haid boleh menjual kepada mereka. Bapak nggak puasa? Iya Mbak, saya kafir. Tahu dia di kafir. Boleh nggak boleh? Tidak masalah. Artinya tetap dibuka tapi terbatas. Enggak dibuka seluas-luasnya sehingga yang kita tahu muslim dan harus puasa kita layani juga enggak boleh. Itu ta'awun dalam dosa namanya. Tapi kalau memang dia orang non-muslim enggak bisa. Menghindari sholat tarawih di suatu masjid karena terlalu banyak membaca salawat. Dan sholat hanya di masjid yang satu manhaj. Apakah termasuk wudu? Jawabannya enggak wudu. Tapi tadi saya bilang ada di masjid-masjid yang dekat rumah, kalau sholat 5 waktu, maka mereka ada salaman keliling, doa bersama, maka sholatlah juga bersama mereka. Bila antum apa? Tetangga masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.